Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، إن شاء الله malam ini kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Pembahasan kita sampai hadis yang ke 38. Nah, man hafidh al-hadisain falyaqra. Yang hafal dua hadis, fadlu ikra'u, baca. Man hafidh hadisan wahidan falyaqra. Yang hafal satu hadis, fadlu, baca. Fadlu Yazid, apa berapa hadis Yazid? Dua hadis, satu hadis? Apa perawi ya? Dia hafal kan? Ya. Nah, Taufik? Gak hafal. Ini dia hafal kan ya? Hadisnya pendek-pendek. Tapi kita lanjutkan. Sebelumnya kita sampai pada bab ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan hadis ahabbu din ila Allah al-hanifiyatu samha. Agama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-hanifiyah. Agama yang lurus. Ya, setelah kita bahas makna al-hanifiyah, menghadapkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. As-samha ini maknanya mudah. Nah, dan Islam ini merupakan agama yang mudah. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddasana Abdus Salam Ibnu Mutahhar, menceritakan kepada kami Abdul Salam Ibnu Mutahhar Ibnu Hisam Al-Basri. Nah, ya, seorang yang siqah. Qala haddasana Umar Ibnu Ali, menceritakan kepada kami Umar Ibnu Ali Al-Muqaddami. Nah, Basri, siqah. An Ma'an ibni Muhammad Al-Ghifari, dari Ma'an ibnu Muhammad Al-Ghifari. An Sa'id ibni Abi Sa'id Al-Maqburi, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi. An Abi Hurairah radiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sahr, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Walan yushada dina ahadun illa ghalabah, tidaklah seorang memberat-beratkan agama melainkan dia akan dikalahkan. Fashaddidu, maka bersikap lurus, tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Waqaribu, dan mendekatlah kepada kebenaran. Wa abshiru, dan bergembiralah, berbahagialah. Wasta'inu bil ghadwati war ruhati wa syai'in min ad-duljah. Dan mintalah pertolongan dengan waktu pagi, sore, dan sebagian dari waktu malam. Ya. Disebutkan kalimat ini dikarenakan dahulu bangsa Arab biasanya kalau safar, ketika mereka safar di pagi hari, terus berjalan sampai ketika matahari panas, mereka beristirahat. Ya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya lagi ketika memasuki waktu sore. Sampai sebagian waktu malam, kemudian mereka beristirahat lagi. Dikarenakan ini merupakan waktu-waktu yang semangat untuk melakukan safar. Nah, dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi SAW mengatakan, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama itu mudah. Nah, dan telah kita jelaskan, mudahnya agama ini bukan dikembalikan kepada selera manusia. Bukan dikembalikan kepada hawa nafsu manusia. Kenapa? Dikarenakan selera manusia atau asal dari hawa nafsu manusia ini malas. Tidak semangat dalam melaksanakan ibadah. Ya. Sehingga mudahnya Islam ini dikembalikan kepada Al-Quran dan juga contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan banyak contoh-contoh yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang mudahnya agama Islam ini. Nah, bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, "Yuridu Allah bikumul yusra, wa la yuridu bikumul usra." Allah Subhanahu Wa Ta'ala menginginkan kemudahan bagi kalian, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Ya. Islam yang Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala merupakan agama yang mudah. Nah, dan juga Allah mengatakan, "Ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menginginkan keberatan, ya, untuk kalian. Nah, dan juga dalil-dalil menunjukkan bahwasannya Islam ini merupakan agama yang mudah. Bahkan kalau kita mentafakuri dalam ibadah yang biasa kita lakukan sehari-hari, ini menunjukkan Islam ini agama yang sangat mudah. Misalkan, sholat wajib. Ya. Allah wajibkan tidak setiap jam. Ya. Allah wajibkan hanya 5 waktu. Itu sholat dalam sehari semalam. Yeah. Itu pun dengan jumlah rokaat yang mudah. Yeah. Paling banyak 4 rokaat. Tidak sampai 10, 20 atau lebih daripada itu. Yeah. Dalam sehari semalam hanya 5 waktu sholat saja. Nah, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh saja. Itu pun tidak memakan waktu berjam-jam. Ya. Hanya beberapa menit saja. Nah, kemudian tatkala kita tidak mampu melaksanakannya dikarenakan sakit, dimudahkan untuk melaksanakan dalam keadaan duduk. Shalli qa'iman fa ilam tastati' fa qa'idan fa ilam tastati' fa 'ala jamb. Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu, sholatlah dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu, sholatlah dalam keadaan berbaring. Ya. Bahkan ketika safar, kita merasakan lelah, capek, boleh menjamak, menggabungkan dua waktu sholat dalam satu waktu. Bahkan sholat-sholat yang 4 rakaat pun boleh untuk mengkosornya menjadi 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwa Islam ini merupakan agama yang mudah. Begitupun dalam masalah zakat. Tidak semua harta wajib dizakati. Hanya harta-harta yang tertentu saja. Itu pun bagi yang memenuhi syaratnya. Mencapai haul, mencapai nisab. Kemudian yang dikeluarkannya pun tidak setengahnya, tidak seperempatnya. Ya. Hanya sebagian kecil saja. 2,5%-nya dari harta zakat yang telah mencapai haul dan nisab tersebut. Hanya sedikit sekali. Nah. Ya. Dalam masalah haji pun demikian. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan haji bagi yang mampu. Mampu dari sisi harta. Mampu dari sisi badan. Adapun tidak mampu, tidak ada kewajiban haji. Walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya. Ada kewajiban haji bagi manusia. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang mampu di perjalanannya. Nah, yang jelas. Dari contoh-contoh yang kita sebutkan tadi. Menunjukkan bahwasanya agama Islam ini merupakan agama yang mudah. Mudah dalam asal pensyariatannya. Dan juga mudah apabila ada sesuatu yang menyebabkan hajah. Kebutuhan untuk lebih mudah lagi. Sholat tadi kita sebutkan. Asalnya ibadah yang mudah. Nah. Terlebih-lebih lagi ketika kita mendapatkan sesuatu yang dianggap kesulitan, sakit, atau lain sebagainya. Dipermudah lagi. Yeah. Puasa pun sama. Ibadah yang mudah untuk melakukannya. Dalam setahun, tidak sampai 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan. Hanya 1 bulan saja. Itu pun tidak 24 jam. Yeah. Hanya di waktu siang saja. Mulai terbit fajar. Sampai terbenam matahari. Ketika safar. Atau ketika sakit. Tidak bisa berpuasa. Boleh berbuka. Yeah. Dan mengqada di hari-hari yang lain. Sekali lagi menunjukkan bahwasanya agama Islam ini merupakan agama yang mudah. Ya. Asal syariatnya mudah, apalagi ketika ada perkara-perkara yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan dengan sempurna. Ada kemudahan-kemudahan. Dalam masalah toharoh, misalkan. Ya. Tidak bisa berwudu. Dimudahkan untuk bertayamum. Tidak mendapatkan air. Dimudahkan untuk bertayamum. Nah. Sehingga sekali lagi. Mudahnya agama ini. Dikembalikan. Kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Bukan dikembalikan kepada selera manusia. Hawa nafsu manusia. Dikarenakan kita sebutkan tadi. Hawa nafsu manusia. Selera manusia itu pada asalnya bermalas-malasan. Malas melaksanakan ini, malas melaksanakan itu. Ya, tidak semangat untuk menyempurnakan ya, pekerjaan-pekerjaan dan amalan-amalannya. Yang dikembalikan kepada contoh yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara contoh yang lain. Ada seorang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengadukan. Salah seorang imam yang dia membaca surat yang sangat panjang. Ya. Sementara orang ini memiliki hajah, kebutuhan. Mengeluhkan kepada Nabi SAW. Dikarenakan imam ini bacaannya sangat panjang sekali. Ya. Rasulullah SAW menasihati. Inna minkum munafirin. Sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat lari orang lain. Yeah. Buat lari dari agama ini. Membuat lari dari dakwah ini. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah, janganlah kalian mempersulit. Innama bu'istum muyassirin. Wa la tub'asu mu'assirin. Kalian itu dibangkitkan dalam keadaan mempermudah. Bukan untuk mempersulit. Nah, ya. Sekali menunjukkan bahwasannya agama Islam ini agama yang mudah. Ya. Sehingga Nabi SAW pun senantiasa menasihatkan kepada para sahabatnya. Yassiru wa la tu'assiru. Ya. Mudahkanlah. Janganlah mempersulit. Jangan dibuat sulit. Jangan dibuat ruwet. Ya. Coba permudah. Nah, tentunya selama tidak melanggar batasan-batasan syariat. Tatkala kita dihadapkan dengan dua perkara. Nah, ya, yang satu sulit, yang satu mudah. Maka hendaklah kita memilih perkara yang mudah. Selama yang mudah itu tidak melanggar batasan-batasan syariat. Nah, وَلَنْ يُشَادَ الدِّينَ أَهَدٌ إِلَّا غُلَبَهُ. Dan tidaklah seorang memberat-beratkan agama ini, melainkan dia akan dikalahkan. Ya. Maknanya, kalau seandainya seorang mencari-cari sesuatu yang memberat-beratkan dalam agama ini, melainkan dia akan dikalahkan. Nah, ya. Sehingga dia merasa capek, merasa bosan, kemudian bisa berujung dengan futur. Meninggalkan amalan-amalan tersebut. Ya, ini makna, وَلَا يُشَادَ الدِّينَ أَهَدٌ إِلَى غُلَبَهُ. Tidaklah seorang memberat-beratkan agama ini, melainkan dia akan dikalahkan. Ya. Ketika seorang, nah, dia memberat-beratkan dirinya dalam agama ini. Sesuatu yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Nah, maka agama ini akan mengalahkannya. Yeah. Dia akan menjadi orang yang capek, bosan. Kemudian meninggalkan amalan tersebut. Yeah. Jika Nabi SAW menyatakan, halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Sampai 3 kali diulang-ulang oleh Nabi SAW. Yeah. Celakalah orang yang berlebih-lebihan. Celakalah orang yang berlebih-lebihan. Celakalah orang yang berlebih-lebihan. Yeah. Ketika seorang yang memberat-beratkan diri. Nah. Maka yang ada, dia akan malas, futur, dan berujung dengan meninggalkan agama. Nah, misalkan ketika seorang, ya, dalam keadaan dia ngantuk luar biasa. Nah, dalam keadaan mungkin kepalanya sedang pusing, dia paksakan sholat malam sampai 5 jam, 6 jam, misalkan. Ya, pagi harinya dalam keadaan dia bertambah pusingnya dan lain sebagainya. Nah, orang semacam ini, ya, esok harinya dia menjadi capek, malas melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian ujung-ujungnya meninggalkan ibadah tersebut. Bahkan na'udzubillah kalau seandainya sampai benci kepada ibadah tersebut. Ya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yakumul lail fataruka qiyamal lail. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Si fulan itu melaksanakan qiyamul lail, kemudian dia meninggalkan qiyamul lail. Nah. Yeah. Semangat qiyamul lail, mungkin semalam suntuk, esoknya lelah, capek, malam berikutnya, dia tinggalkan qiyamul lail. Yeah. Dikatakan tadi, malas, capek, akhirnya bosan. Nah. Bahkan wa'udzubila kalau sampai benci kepada ibadah tersebut. Nah, sehingga Nabi mengatakan, inna ahabbad din ilallah, inna ahabbal a'mali ilallah, ma dawama sahibuhu wa inqalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kontinu, terus-menerus dilakukan oleh pelakunya walaupun sedikit. Ya. Walaupun sedikit tapi kontinu, terus-menerus. Sholat malam, walaupun tiap malamnya hanya setengah jam, misalkan. Hanya 5 rakaat, hanya 3 rakaat, hanya setengah jam, misalkan. Tapi dia kontinu terus tiap hari. Lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada seorang yang sholat malam, yang semalam suntuk. Kemudian esoknya dia capek, lelah, malas, bosan, meninggalkan qiyamul lail. Nah. Sehingga Rasulullah mengingatkan, inna ahabba din ilallah ma dawama sahibuhu wa in qalla. Sesungguhnya habal a'mal, amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu yang senantiasa dilakukan oleh pelakunya walaupun sedikit. Nah, kata Ibn Munir, ya, dari hadis yang kita bacakan tadi, walan yushadad din ahadun illa ghalabah, tidaklah seorang memberat-beratkan agama ini melainkan dia akan dikalahkan. Kata Ibn Munir, wa fi hadzal hadis 'alamun min a'lamin nubuwah. Yeah. Dalam hadis ini merupakan salah satu di antara tanda-tanda kenabian. Faqad ra'ayna wa ra'an nasu qablana anna kulla mutanatti'in fid din yang qati'. Sungguh kami telah melihat. Dan juga orang-orang sebelum kita telah menyaksikan bahwasanya setiap orang yang berlebih-lebihan dalam agama ini, dia akan terputus. Ya. Orang yang berlebih-lebihan dalam agama ini tidak terus-menerus melakukannya. Nah, dia akan terputus. Kita sebutkan tadi, orang yang berlebih-lebihan dalam sholat malam misalkan. Nah, tidak bisa langgeng melakukannya. Nah, dikarenakan berlebih-lebihan dalam agama ini bisa membuat malal, bosan, lelah, capek. Ujung-ujungnya dia meninggalkan amalan tersebut. Nah, ya, sampai Nabi SAW ketika suatu hari, mendapatkan ada tali yang diikat di antara tiang-tiang masjid. Rasulullah, tali apa ini? Dijawab, ini tali fulana. Ya. Kalau dia capek dalam sholatnya, dia bergelantung pada tali ini. Ya. Rasulullah mengatakan, kulu, lepaskan tali ini. Hendaklah dia sholat pada waktu dia semangat. Nah, kalau dia ngantuk, maka hendaklah dia tidur. Ya. Jangan berlebih-lebihan dalam agama ini. Nah, agama ini mudah. Jangan kita berlebih-lebihan. Tapi jangan juga kita mempermudahnya lagi sampai di luar batasan-batasan syariat. Nah, kata Ibn Munir, walaysa al-murad man'u talabil akmal fil ibadah fa innahu min al-umuril mahmuda. Bukan yang dimaksud dalam hadis ini larangan untuk mencari perkara yang sempurna dalam ibadah. Sesungguhnya mencari perkara yang sempurna dalam ibadah merupakan perkara-perkara yang terpuji. Ya, sehingga di sini bukan maksudnya tidak boleh kita melakukan perkara yang paling sempurna dalam beribadah. Tidak. Ya. Kita mencari atau melakukan, berusaha, mengamalkan perkara-perkara yang paling sempurna dalam ibadah, ini perkara yang terpuji. bal man'ul ifrat al muaddi ila al malal. Akan tapi makna hadis ini larangan berlebih-lebihan yang bisa mengantarkan kepada sifat malal, bosan. Nah, ya, ini di antara hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita berlebih-lebihan dalam beragama. Ya. Khawatir kalau kita berlebih-lebihan dalam beragama membuat kita bosan. Ya. Dengan bosan ini kemudian meninggalkan agama, meninggalkan amalan. Nah, awil mubalagha fit tatawwu' al-mufdi ila tarkil afdal. Atau maknanya itu larangan berlebih-lebihan dalam melaksanakan perkara-perkara yang sunnah yang mengantarkan meninggalkan perkara yang lebih afdal. Nah, kadang-kadang seorang dia berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang sunnah tapi meninggalkan sesuatu yang lebih afdol. Nah, meninggalkan sesuatu yang lebih afdol. Aw ikhrajul fardi an waqtihi kaman bata yusalli al-lail kullahu wa yaghlibu alayhi an-naum ila an ghalabathu 'aynahu fi akhir al-lail fa nama an salati subhi fil jama'ah. Atau mengeluarkan yang wajib dari waktunya. Seperti orang yang ya, dia sholat semalam suntuk. Nah, kemudian ya, dia tertidur di akhir malam. Nah, kemudian dia tidur dalam keadaan meninggalkan sholat subuh berjamaah. Nah, atau ila an kharaja al-waqt al-mukhtar, atau sampai keluar waktu yang paling bagus. Atau ila an tala'at as-samsu fa kharaja waqt al-fariidah, atau sampai terbitnya matahari sehingga keluarlah waktu wajib tersebut. Kadang-kadang seorang dia semangat melaksanakan qiyamul lail, ya, salat semalam suntuk. Ketika salat subuh tertinggal salat berjamaah. Nah, ya. Dan juga kata beliau, waqad istafadu min hadal isyarah, min hadal isyaratu ila al-akhdi bi rukhsah as-syar'iyyah. Dan diambil faedah juga dari hadis ini, isyarat untuk mengambil rukhsah yang disyariatkan. Ya. Nah, seperti ketika safar ada rukhsah untuk menjamak salat, ambil rukhsah tersebut. Ya, ada rukhsah untuk mengqasar salat, ambil rukhsah tersebut. Nah, ya. Ini pun merupakan isyarat supaya kita mengambil rukhsah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Setelah itu Nabi mengatakan fasaddidu. Ya. Maka bersifat luruslah. Ya. Mana fasaddidu ay ilzamu wa huwa as-shawab. Lazimilah kebenaran. Ya. Bersifat lurus. Min ghairi ifrat wala tafrit. Ya. Tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Nah, dalam masalah sholat misalkan. Ya. Tidak berlebih-lebihan. Nah, dan juga tidak meremehkan. Ya. Nah, dan dalam masalah-masalah yang lainnya. Dalam masalah-masalah ibadah. Tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrit. Tidak boleh berlebih-lebihan. Dan tidak boleh meremehkan. Harus tengah-tengah. Nah, ya. Sifat berlebihan, sifat yang tercela. Begitu pun sifat meremehkan, mengentengkan, ya. Ini pun sifat tercela. Nah, orang munafik, sholat mereka tergesa-gesa. Sampai ketika Nabi SAW melihat ada orang yang sholatnya seperti burung yang sedang mematuki makanannya, tilka sholatul munafikin. Itu sholatnya orang-orang munafik. Nah, meremehkan sholat. Nah, tidak juga kita berlebihan. Seperti yang disebutkan tadi. Nah, mengimami sholat dengan bacaan yang sangat panjang sekali. Padahal di belakangnya banyak orang-orang yang memiliki kebutuhan. Anak kecil atau orang yang sudah tua renta dan lain sebagainya. Nah, berkata ahli lughah, as-sadad at-tawassutu fil amal. Fasaddidu makna sadad, yaitu at-tawassut bil amal. Tengah-tengah dalam beramal. Nah, ya, tidak berlebih-lebihan. Nah, sekali lagi, tengah-tengah di sini bukan berarti tidak boleh kita mencari kesempurnaan. Mencari kesempurnaan dalam beribadah, perkara yang dihasung dalam syariat ini. Ya. Nah, yang dilarang yaitu berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan dalam beribadah. Nah, melewati batas kemampuannya. Ya. Melewati batas-batas yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Fasaddidu wa qaribu. Dan mendekatlah kepada kebenaran. Maknanya, kalau tidak mampu melakukan yang sempurna, maka beramallah dengan yang mendekatinya. Ya. Kalau kita tidak bisa sholat sesuai dengan sholatnya Nabi SAW, minimalnya mendekati ya, sholatnya Nabi SAW. Nah, mungkin khusyuknya kita jauh dibandingkan dengan khusyuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaannya kita jauh dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, minimalnya kita mendekati. Dan dalam semua amalan kita berusaha melakukan dengan yang sempurna, kalau tidak bisa minimalnya mendekati. Ya, mendekati amalan-amalan tersebut sesuai dengan bimbingan atau contoh Nabi sallallahu alaihi wasalam. Nah. Wa abshiru, dan beritakanlah kabar gembira. Nah, dan bergembiralah. Bisa juga maknanya wa abshiru ay bisawabi al-amali daim wa in qalla. Bergembiralah dengan pahala terhadap amalan yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Nah. Wal murad tabsyiru man ajiza 'anil amal bil akmal bi anna al 'azza idza lam yakun min sunihi la yastalzim naqsa ajrihi. Dimaksud adalah kabar gembira bagi orang yang tidak mampu melakukan suatu amalan dengan sempurna. Nah, maka ketidakmampuan tersebut tidak melazimkan berkurang pahalanya. Ya. Ketika seorang misalkan dia berusaha untuk melakukan amalan sempurna, tapi tidak mampu melakukan dengan sempurna. Nah, hanya bisa mendekati saja. Ya. Maka tidak mengurangi pahalanya. Nah, seorang yang sakit, dia ingin sholat dalam keadaan berdiri, tapi dia tidak mampu melakukannya. Sehingga dia duduk melakukannya. Maka dengan duduknya tersebut, tidak mengulangi pahalanya. Nah, ya, sehingga ini merupakan kabar gembira. Nah, bagi orang yang dia tidak mampu melakukan suatu amalan dengan sempurna, ya, maka tidak mengurangi pahalanya. Nah, ketika dia tidak mampu melakukannya, dan juga merupakan kabar gembira terhadap pahala yang Allah berikan kepada orang yang melakukan amalan secara terus menerus walaupun sedikit, tapi dia continue melakukannya, terus menerus melakukannya. Nah, dan ini pun banyak digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya dengan perkara-perkara yang membuat senang para sahabatnya. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Wa li hada yanbaghi al-insan ay yahrusu ala idkhali as-surur ala ikhwatihi mastata'a bil bisharah wal bashasah wa ghairi dzalika." Oleh karena itu selayaknya bagi seorang untuk bersemangat, ya, memasukkan kebahagiaan kepada saudara-saudaranya, ya, apa yang dia mampu, memberikan kebahagiaan kepada saudara-saudaranya dengan memberikan kabar gembira, nah, ataupun berwajah ceria dan yang lain sebagainya, ya, termasuk perkara yang disunahkan. Nah, ya, walaupun kadang-kadang pada perkara-perkara tertentu, ya, peringatan, ya, lebih diperlukan. Ya. Ketika seseorang misalkan dia banyak melakukan kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan, tidak jera dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya, maka dalam keadaan seperti itu, nah, perlu inzar, perlu peringatan, ya, menyampaikan peringatan, peringatan kepada orang yang keadaannya seperti itu. Nah, yang meninggalkan kewajiban-kewajiban, ya, melakukan perkara apa yang diharamkan, ya, maka berikan peringatan supaya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada asalnya tadi, ya, pada asalnya memberikan kabar gembira, ya, lebih dahulukan daripada keadaan tertentu. Nah, memberikan peringatan pun sangat diperlukan, ya, bagi orang-orang yang disebutkan tadi contohnya. Nah, wasta'inu bil ghadwati war ruhati wa sayyin min ad-duljah, dan mintalah pertolongan dengan waktu pagi, waktu sore, dan sebagian waktu di malam hari. Nah, maknanya ista'inu ala mudawamatil ibadah biiqaiha fil awqatil munasyitah. Nah, ya, mintalah pertolongan untuk terus-menerus melakukan ibadah, ya, dengan melakukannya pada waktu-waktu semangat. Nah, kita sebutkan tadi, ya, waktu pagi ini waktu yang semangat. Ya. Nah, dan sebutkan waktu pagi, sore, dan sebagian di waktu malam. Dikatakan tadi kebiasaan bangsa Arab ketika itu kalau dia safar, ya, pagi hari safar masih enak. Nah, masih segar. Ya. Ketika siang hari mulai panas teriknya luar biasa, istirahat. Ya. Melanjutkan perjalanan lagi di waktu sore. Nah, sudah mulai tidak panas. Nah, waktu sore terus, datang waktu malam terus, kemudian beristirahat. Nah, ya, sebagian waktu malam pakai safar, sebagian lagi pakai istirahat. Ya. Sehingga hendaklah kita pun beribadah pada waktu-waktu kita semangat. Nah, ketika kita semangat, jangan disia-siakan. Ya. Ada semangat untuk membaca Al-Qur'an, jangan disia-siakan. Nah. Ya. Ada pun tatkala, ya, kita lagi pusing, capek, sakit, dan sebagainya. Jangan memaksakan amalan-amalan yang kita tidak mampu untuk melakukannya. Nah, ya. Tapi kalau kita mampu, ya, silakan lakukan bersemangat. Tapi kalau tidak mampu, jangan memaksakan. Nah, Misalkan kita biasa sholat malam, ya 11 rakaat. Nah, mungkin kita mampu 1 jam. Tapi dalam kondisi kita sakit, misalkan. Ya, kondisi kita sakit, tidak mampu 11 rakaat. Ya, tidak mampu 1 jam, dipaksakan mungkin tambah pening, tambah pusing. Nah, ya, maka jangan kita memaksakan diri. Nah, khawatir kalau kita memaksakan, ya, kemudian kita merasa capek, lelah, setelah itu kita bosan, malas, akhirnya kita benci kepada ibadah tersebut. Nah, ya, sekali lagi, hadis ini bukan larangan untuk mencari kesempurnaan dalam beribadah, bukan. Akan tetapi hadis ini larangan berlebih-lebihan dalam beribadah. Nah, ya. Nah, dan tentunya sekali lagi kemudahan ini bukan dikembalikan kepada selera manusia, hawa nafsu manusia. Ya, dikatakan hawa nafsu manusia ya condong kepada kemalasan. Nah, malas. Misalkan menghafal Al-Quran, malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan Qiyamul Lail. Bukan dikembalikan kepada selera manusia. Nah, jangan sampai beralasan para thullabul ilmi dan membaca Al-Quran sedang capek. Ya, ya kalau sesekali mungkin capek dimaklumin. Tapi kalau setiap hari capek, nah, terus tidak membaca Al-Quran, malas menghafal, alasannya capek-capek lagi. Nah, ini apa malas yang semacam ini. Nah, banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat malas. Rasulullah SAW banyak berlindung dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika min al-'azzi wal kasali wal jubni wal harami. Ya. Ini antara doa Nabi SAW. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sifat lemah, sifat malas, sifat pengecut dan juga masa tua yang jelek. Nah, ini antara faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tadi. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum. Bermanfaat bagi kita semuanya. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanallah bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.